إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yaitu dengan diutusnya mereka para anbiya, para rasul di tengah-tengah mereka untuk memberikan kabar gembira bagi mereka orang yang taat dengan jannah dan memberikan peringatan bagi mereka orang yang durhaka dengan an-nar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nursil mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman aamana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wal ladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun." Dan tidaklah kami mengutus mereka para rasul melainkan untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Maka barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, tidak ada rasa takut atas mereka di masa yang akan datang, dan mereka tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang mereka tinggalkan. Dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpakan azab disebabkan karena mereka senantiasa berbuat kefasikan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul melainkan nabi dan rasul tersebut akan mengajak umatnya, mengajak kaumnya kepada petunjuk, mengajarkan dan membimbingkan kepada mereka kebaikan dari apa yang mereka ketahui, dan memberikan peringatan dari setiap kejelekan yang mereka ketahui, dan mereka bersabar dalam menjalankan itu semuanya, sehingga dengan sebab mereka Allah menegakkan hujjah untuk manusia, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka membantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna hujjatan li'alla yakuna lin-nasi hujjatan ba'da rusul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan di antara kewajiban kita terhadap mereka para anbiya dan rasul, di samping untuk mengimani mereka, yaitu mencintai mereka karena Allah memuliakan dan mengagungkan mereka tanpa berlebihan di dalamnya, sehingga kita tidak menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak pula kita memberikan sedikit pun jenis ibadah kepada mereka, karena sungguhnya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir ini, di hari-hari belakangan ini, kita mendapatkan kondisi keadaan kaum muslimin, mereka terluka, tersakiti dengan sebagian tindakan ucapan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir yang mereka berbuat kejelekan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghinakan, merendahkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hakikatnya yang demikian itu tidaklah memadrotkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, justru kemadrotan tersebut kembali kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari setiap kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantu bihaq." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Lalu bagaimana ketika dia adalah sayyidul aulia, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang mereka musuhi? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa ini, perkara ini adalah sesuatu yang menunjukkan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara itu ridho hingga kalian itu mengikuti agama mereka. Dan juga menegaskan ataukah mendustakan dengan peristiwa ini, kejadian ini, ketika mereka merendahkan, menghinakan Nabi kita Muhammad SAW, mendustakan atas seruan mereka orang-orang jahil yang menyerukan adanya ukhuwah, adian, persaudaraan sama agama, di antara agama, ataukah persatuan di antara agama, menyamakan antara agama dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin yang demikian terjadi untuk menyatukan tauhid dengan kesyirikan, iman dengan kekufuran, kesatuan dengan kebenaran? Bagaimana mungkin seorang muslim akan bersaudara dengan orang yang mencela Allah, mencela rasulnya, mencela agamanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap seorang muslim dalam menghadapi peristiwa ini, kejadian semacam ini, sebagaimana yang dibimbingkan, hendaklah mereka tidak terburu-buru, berhati-hati, tenang dan bersabar. Demikianlah petunjuk Islam yang membimbingkan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna." Dan sungguh mereka para rasul sebelumnya telah didustakan. Naam, yang kemudian mereka bersabar atas pendustaan mereka, demikian pula penganiayaan mereka, rasa sakit yang mereka timpakan kepada mereka para nabi dan para rasul, mereka bersabar. Maka merupakan bimbingan petunjuk Islam kepada kaum muslimin dalam sikapi peristiwa semacam ini, untuk senantiasa mereka tenang, tidak terburu-buru, berhati-hati dan bersabar, sebagaimana yang demikian dibimbingkan di dalam agama kita. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini pun kita mengingatkan kepada kaum muslimin atas sebagian tindakan-tindakan mereka yang salah, yang keliru dalam sikapi peristiwa yang semacam ini, di mana sebagian mereka melakukan tindakan-tindakan keluar unjuk rasa, demo, sebagai bentuk ungkapan kebencian, kemarahan mereka atas peristiwa tersebut, penghinaan mereka orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan kita mengetahui bahwasanya unjuk rasa, demo tersebut sesuatu yang tidak datang dari Islam, sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Demikian pula tindakan perbuatan yang dilakukan sebagian manusia ketika mensikapi tentang permasalahan ini, di mana justru sebagian mereka mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan kebencian, kemarahan mereka, kemarahan manusia, kaum muslimin kepada pemerintah mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan pemerintah mereka tatkala mereka tidak mau pemerintah tersebut melakukan apa yang mereka inginkan, mengumumkan terhadap sesuatu yang mereka maukan. Dan ini adalah merupakan kebiasaan kelompok-kelompok yang menyesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, sesat, seperti mereka As-Sururiyah dalam hal ini. Demikian pula termasuk di antara tindakan perbuatan mereka yang keliru, yang salah dalam menyikapi permasalahan ini. Mereka mengadakan serangan pembunuhan di negeri-negeri kafir ataukah di negeri kaum muslimin, merusak mereka kemaslahatan yang diadakan oleh orang-orang kafir di negeri kaum muslimin, yang justru ini membuka peluang, menjadikan alasan bagi mereka untuk mengadakan agresi di negeri-negeri kaum muslimin. Dan pada akhirnya ini semuanya adalah sesuatu yang mereka inginkan, dari perbuatan mereka, dari tindakan mereka merendahkan, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangkitkan kemarahan umat kaum muslimin, sehingga muncul dari mereka sebagian orang-orang jahil ataukah orang-orang jahil tindakan-tindakan kerusuhan, pengerusakan, bahkan menimbulkan pembunuhan di antara sama mereka sendiri. Naam, ini yang dimaukan mereka dari perbuatan mereka tersebut, dari ucapan-ucapan mereka tersebut, yang tentunya sebagaimana tadi kita sebutkan, sikap seorang muslim hendaklah berhati-hati, tenang, bersabar dalam menghadapi ini semuanya, berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama Islam. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan di kesempatan khutbah hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa aqimish shalah.